Mitra Bisnis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan penetapan upah dilakukan 2 tahun sekali, berubah dari yang berlaku saat ini, yakni setahun sekali. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi solusi kisruh penetapan upah minimum menjelang akhir tahun. Selama ini, penetapan upah minimum per tahun menjadi dasar terjadinya konflik musiman antara pengusaha dan pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Itu adalah langkah terobosan yang sangat bagus kalau memang Pak Menteri Mekertrans seperti itu. Tentu ini akan meningkatkan minat investasi di Indonesia karena memang Vietnam juga penentuannya 3 tahun sekali. Kemudian China 3 tahun sekali. Karena terus mana lagi, Thailand juga sama begitu. Jadi memang yang setahun sekali itu cuma satu-satunya di dunia, cuma Indonesia. Jadi tentu ini langkah yang sangat baik, kita sambut baik. Menurut Bapak, mekanisme yang ideal seperti apa nantinya? Apakah pembahasan 2 tahun sekali, tapi tetap kenaikan terjadi setiap tahun, atau kenaikan dilakukan setiap 2 tahun sekali? Kenaikan tiap 2 tahun sekali, karena dibahas dalam inflasi 2 tahun itu. Inflasi yang terjadi selama 2 tahun itu seperti apa? Lalu diperkirakan akan ada banyak protes dan perlawanan dari para buruh nantinya. Bagaimana menurut Bapak? Itu kan merupakan pemikiran, tentu di mana-mana juga ada pemikiran ini, ada positifnya, ada negatifnya. Tidak mungkin kita mendapat persetujuan dari 250 juta rakyat Indonesia untuk mendapatkan suara yes semua. Karena ini demokrasi, ya tentu kita harus memilih cara-cara yang terbaik bagi national interest kita. National interest-nya apa? Lapangan kerja yang baru. Jadi bagaimana lapangan kerja baru ini menjadi acuan daripada seluruh kebijakan yang akan dibuat. Sehingga kita tidak menyandera anggota masyarakat pencari kerja. Kita tidak memikirkan melulu yang masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan, tapi juga harus dipikirkan masyarakat yang sedang mencari kerja supaya mendapatkan pekerjaannya. Selain itu, Pak, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sempat mengatakan kalau sebagai negara berkembang, ekonomi Indonesia masih labil dan saat inflasi naik tinggi, daya beli buruh akan tergerus dan berpotensi memiskinkan buruh. Bagaimana menurut Bapak? Ya memang Indonesia ini bukan negara maju. Memang kita mengklaim negara maju itu asalnya apa? Kita ini memang negara berkembang yang banyak sekali tantangannya dan tentunya kita harus menyelaraskan seluruh kebijakan untuk ke arah national interest tadi. Kepentingan nasionalnya apa? Ya membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Sehingga yang namanya angka pengangguran itu, atau yang namanya rakyat nganggur itu, tinggal paling sedikitnya di bawah 5%. Itu baru kita akan take off menjadi negara yang akan menjadi negara maju. Selama kita masih memelihara ataupun menguruskan orang yang kerja, tapi tidak mengurus orang yang tidak kerja, maka negara ini nggak akan kemana-mana. Tetap aja berkutat di sini. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.